Pada kesempatan malam hari ini dan mungkin pertemuan yang akan datang, kita akan membahas hadis yang pernah kita lalui atau kita lompati dalam bab pembahasan sabar atau kesabaran, yaitu hadis nomor 30. Hadis ke-30. Hadis ini cukup panjang sehingga saya pun inisiatif berkeinginan untuk mengundurkan hadis ini sebagai penutup dari bab kesabaran. Kemudian alasan kedua, hadis ini adalah sebuah contoh nyata kesabaran dari orang-orang terdahulu sebelum kita. Hadis tentang kisah seorang pemuda yang hidup di zaman seorang penguasa yang sangat lalim, sangat zalim, yang mengajak rakyatnya untuk menyembah dirinya. Kita akan dengarkan bersama bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menuturkan kisah pemuda tadi. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Suhaib ibn wa an Suhaibin radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Suhaib, mudah-mudahan Allah meridhai dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man qablakum. Dulu zaman sebelum kalian ada seorang raja. Wa kana lahu sahirun. Sebagian penguasa di zaman dahulu bahkan tidak menutup kemungkinan sampai zaman sekarang, mereka mengambil tukang sihir sebagai penasehat utamanya, sebagai tangan kanannya. Itu zaman dahulu. Dan tidak menutup kemungkinan sampai zaman sekarang. Maka tidak heran cerita-cerita orang yang ingin, sebagian, tidak semua, sebagian orang yang ingin menjabat sebuah jabatan, larinya kedukun. Ini kebiasaan orang-orang zaman dahulu dan sampai sekarang berlanjut. Larinya kedukun. Ya, minta syarat. Ya, minta syarat supaya jadi apa? Jadi gitu. Ya, supaya jadi. Kana lahu sahir. Dia memiliki seorang tukang sihir. Tentu tukang sihir di yang dipilih menjadi tangan kanan raja bukanlah tukang sihir sembarangan. Berarti tukang sihir kelas kakap, apa kelas paus, ya, kelas paus. Ya. Jadi tukang sihir yang luar biasa mengerikan. Falamma kabura, tatkala tukang sihir ini tua, apa faedahnya? Sesakti apapun yang jenengi tua ya tetap tua. Namanya juga manusia. Pasti akan mengalami apa? Kematian. Falamma kabura, qala lil malik. Berkata tukang sihir itu kepada sang raja, inni qad kaburtu. Saya sudah tua. Fab'as ilayya gulaman u'allimuhu sihra. Tolong carikan seorang pemuda untukku supaya aku bisa mengajarinya ilmu sihir yang aku miliki. Apa faedahnya? Faedah dari kata-kata tukang sihir ini bahwa ahlul batil, orang yang memiliki kebatilan, orang yang memiliki kejahatan, menginginkan kejahatannya itu diwariskan. Di ilmu jahatnya ben tidak hilang, eman-eman. Maka dia ingin ilmunya itu apa? Diwariskan. Dan itu yang terjadi di sampai zaman sekarang, ketika orang-orang menguasai ilmu sihir, ilmu-ilmu yang menyimpang, yang dihiasi, dilabeli dengan ilmu-ilmu karomah dan yang lain-lain, ya, yang hakikatnya adalah sihir. Mereka ingin di antara keluarga mereka ada yang mewarisi ilmu mereka. Mereka ingin ada murid-murid yang mewarisi ilmu mereka. Maka tidak heran mereka terkadang membuka apa? Padepokan, perguruan, perkumpulan, persatuan, dan yang lain-lain. Maka tukang sihir yang sudah merasa sudah tua ini, dia ingin mencari seorang murid. Minta kepada sang raja, tolong carikan bagiku seorang pemuda yang bisa aku ajari ilmu sihir. Faba'atha ilaihi hulaman yu'allimuhu. Maka sang raja pun mencari seorang pemuda yang memiliki potensi yang besar. Kemudian tukang sihir itu pun mengajari dia ilmu sihir. Dari kisah ini bisa diambil faedah bahwa tukang sihir tadi memilih seorang pemuda. Apa faedahnya memilih seorang pemuda? Ada 3 faedah. Atau 1 faedah sajalah, nanti berkembang. Ya. Faedahnya adalah bahwa belajar itu cocoknya ya bagi anak muda. Bukan bagi anak muda. Mulai dari muda. Jadi sejak mudalah seorang itu hendaklah belajar. Tukang sihir saja tahu kalau murid yang cocok bagi dia itu adalah murid yang masih muda. Maka kita sebagai orang-orang yang mengaku dirinya adalah muslimin, tentu lebih layak lagi untuk menyiapkan orang-orang yang mempelajari agama yang benar ini dan mengajarkannya dengan kepada para pemuda. Dan kita yang sudah tua, sudah selayaknya lah untuk mengarahkan para pemuda untuk belajar ilmu agama sedari muda. Memang ada apa Ustadz dengan usia muda? Nah, ini pengembangannya. Ada 3 alasan kenapa kita belajar di usia muda. Sangat dianjurkan untuk belajar di usia muda. Yang pertama, orang muda itu cepat ngafal. Betul begitu. Ya. Sementara yang tua? Ya, gampang lupa. Orang muda itu cepat ngafal. Apalagi yang namanya anak. Ah, Masya Allah kalau anak kecil. Dengar berapa kali saja sudah hafal. Maka kesempatan bagi Anda yang merasa dirinya masih apa? Muda. Atau yang masih berjiwa. Walaupun sudah tua tapi jiwanya apa? Jiwanya muda. Ya. Maka monggo belajar. Ini kesempatan luar biasa. Dia akan lebih cepat untuk menghafal. Karena kalau belajar itu mengandalkan sel otak, katanya, maka sel otak itu lama-kelamaan akan menipis. Dan tidak berganti, beda dengan sel yang lainnya. Katanya begitu. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah membekali kita otak dengan sekian ribu sel. Lama-kelamaan sel itu akan apa? Rusak satu persatu. Dan tidak diganti. Beda dengan sel tubuh yang lainnya. Ketika rusak ada yang mengganti. Kalau otak, wallahu ta'ala alam, tidak. Maka masa muda ini dimaksimalkan semaksimal mungkin. Dan ini nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bergeser 2 telapak kaki seorang hamba di hadapan Allah pada hari kiamat. Sampai ditanya tentang masa mudamu. Untuk apa kau habiskan? Akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Seorang pemuda itu lebih cepat apa? Menghafal. Alasan yang kedua, belajar di masa muda itu lebih lama lengketnya. Jadi lengketnya lebih apa? Lebih lama. Beda dengan belajar di masa tua. Terkadang orang-orang tua mungkin ngafal cepat, tapi lalinya ya cepat banget. Ya. Jadilah begitu orang tua. Makanya ada peribahasa atau pepatah atau ungkapan mengatakan at-ta'allumu fis-sighari kan-naqsi 'alal hajari. Ta'allumu fis-sighar kan-naqsi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil muda seperti apa? Mengukir di atas batu. Gimana, ukiran cepat hilang apa tidak? Tidak. Ukiran itu lama hilangnya. Itu seperti halnya, itulah gambaran belajar di masa muda. Sementara belajar di masa tua, wa ta'allumu fil kibar, belajar di masa tua kanaksi alal ma, seperti mengukir di atas air. Ada bekasnya enggak? Ada, ning berku banyune meneng ilang bekase. Mungkin ada bekasnya sebentar, nulis di atas air, seret, gitu kan? Begitu airnya diem, hilang sudah. Berarti bisa enggak mengukir dia? Dar mengukir di atas air tapi ukirannya awet, ada enggak? Caranya gimana? Digawe es ndesit banyune. Maka orang tua itu bisa tetap mengukir, bahkan ukirannya bisa mahal. Ukiran es. Masya Allah. Makanya ada kan pameran patung es. Ya. Makanya kalau ingin ukiran kita di masa tua itu berharga, caranya bagaimana? Airnya dibikin es, berarti belajarnya nang jero kulkas ki, masyaallah. Bukan. Caranya bagaimana? Kita harus banyak berusaha. Bagaimana mengkondisikan diri kita sehingga seakan-akan kita menjadi seonggok es yang siap untuk diukir. Caranya bagaimana? Terus dibiasakan. Allah bisa karena biasa. Hafal jalan karena diulang. Allah bisa karena biasa, hafal jalan karena diulang. Malu bertanya? Nah, hubungannya apa gue? Jadi begitu, kondisikan diri kita. Jadi kita seakan-akan menjadi es. Artinya apa? Siapkan kondisinya semuanya. Pilih waktu yang tepat. Pilih frekuensi yang tepat. Frekuensi yang tepat itu artinya, kalau muda itu mungkin baca sekali dua kali langsung nyantol. Kalau tua ya berarti harus apa? Berkali-kali, 20 kali, 30 kali. Sekali pengajian, nanti disetel lagi. Sekali pengajian, disetel lagi. Mungkin begitu. Itu masa tua. Kemudian setelah itu, ibaratnya dijaga. Diulang-ulang, dimurojaah, diulang-ulang, dimurojaah. Jangan bayangkan dan jangan bandingkan diri kita dengan yang masih muda. Anak kecil, ngafal surat Al-Baqarah, sehari satu muka, dia kemudian mungkin sudah berapa hari sudah hafal. Mungkin sekitar 46 muka. Kalau sehari, bukan 46, ya 46 muka. Berarti seorang anak kecil mungkin bisa menghafal dalam 46 hari surat Al-Baqarah. Maka kita jangan kondisikan seperti anak kecil. Ya, patang atau sewidak dina wis lumayan, alhamdulillah. Ya, kalau anak kecil 46 hari kita ya itu tadi. Ya, 460 hari. Setahun lebih berapa? Lebih 100 hari. Ya. Masya Allah. Jadi tetap harus bersabar. Sebagaimana kesabaran kita menjaga es, ukiran di atas es itu supaya tidak mencair. Ini kenapa atau alasan kedua kenapa seseorang itu hendaklah memulai belajarnya di waktu kecil. Keuntungannya untuk belajar di waktu kecil itu nomor tiga, yaitu ilmu itu menjadi sajiah baginya, menjadi semacam kebiasaan, menjadi semacam tabiat. Jadi dia tumbuh di atas ilmu. Dia terbiasa dengan ungkapan-ungkapan ilmu, dengan adab-adab yang dibiasakan, dan seterusnya. Beda dengan orang tua. Kalau terbiasa tumbuh dalam sebuah kesalahan, untuk meninggalkan kesalahan itu sangat sulit. Contoh disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr tentang kisah seseorang yang dulu dia biasa bersumpah dengan nama Nabi. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Bersumpah harus dengan nama siapa? Allah Subhanahu wa taala. La tahlifu bi abaikum. Ya, jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini ada orang terbiasa sumpah dengan selain nama Allah, yaitu dengan nama Nabi. Bagaimana sumpah dengan nama Nabi? Demi Nabi, katanya. Kata orang itu apa? Demi Nabi. Jadi kalau mengatakan apa-apa, demi Nabi. Tidak boleh. Akhirnya dinasehati dia oleh seseorang. Setelah dinasehati, diterangkan dalilnya, dia sadar bahwasannya dia apa? Salah. Orang yang sadar dan salah biasanya bertekad untuk apa? Memperbaiki. Apa kata dia? Setelah dia tahu bahwasanya sumpah dengan nama Nabi itu tidak boleh, apa kata dia? Saya akan tinggalkan hal itu demi Nabi. Acik apa? Acik metuning loh. Ya. Saya akan tinggalkan hal itu demi Nabi, katanya. Jadi artinya pada baik, demi Nabi saya akan meninggalkan hal itu. Harusnya apa? Demi Allah, saya akan tinggalkan hal itu demi Allah. Tapi karena kebiasaan dari dulunya itu sudah suka bersumpah dengan sebuah kesalahan atau melakukan sebuah kesalahan, akhirnya untuk meninggalkannya itu sulit. Makanya belajar di masa kecil itu untungnya atau keuntungannya itu adalah tadi, anak itu akan terbiasa hidup dalam kebaikan, hidup dalam adab Islami. Oleh sebab itu tidak heran kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengajari anak-anak kita sholat, ngajari sholat ketika mereka berumur berapa? 7 tahun. Muru awladakum bis sholati wahum abna'u sab'in. Perintah anak kalian untuk mengerjakan sholat tatkala mereka berumur berapa? 7 tahun. Jadi yang lahir tanggal 1 Muharram tahun 1440 Hijriah, 7 tahunnya berapa? 1 Muharram 1447. Begitu tit, ayo sholat le. Begitu? Langsung setelah itu sekali saja. Setelah itu tidak diperintah lagi atau bagaimana? Nah, perintah terus. Sejak 7 tahun, perintah anak kalian. Di sholat subuh diperintah, ayo nak sholat. Diperintah di sholat duhur, diperintah sholat, ayo nak sholat. Ketika ketemu waktu asar dibangunkan, ayo nak sholat. Masya Allah. Ketika maghrib disuruh bermainnya, berhenti dulu, mandi dulu, kemudian ayo nak sholat. Isya lagi seneng-senengnya mungkin makan, mau banyak, ayo nak sholat. Masya Allah. Sehari 5 kali. Itu sejak usia 7 tahun. sampai umur 10 tahun. 3 tahun kali 5 berapa kali berarti? Masya Allah. 10 bulan itu sepirang berapa kali? Sampai umur 10 kalau mereka tidak mau mengerjakan, pukul. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukul mereka kalau tidak mau mengerjakan salat ketika berumur 10 tahun. Ini dalam rangka untuk membiasakan. Anak kecil memang ghairu mukallaf. Apa arti ghairu mukallaf? Tidak dibebani oleh syariat. Lakinnahu yuta'awwad. Akan tetapi dia itu harus dibiasakan. Yuhassu ila ma'rufin wa yunha 'an munkarin. Dimotivasi untuk mengerjakan kebaikan, dilarang untuk mengerjakan keburukan. Itu anak kecil. Bukan dijorakan baik. Ono bocah ora salat, ini mohon maaf ini ya. Sebagian jamaah. Bukan hanya di sini saja, di mana-mana kelihatan banyak. Bukan di mana-mana, di beberapa tempat lah, bukan di mana-mana. Kalau di mana-mana berarti semua. Tidak benar. Di beberapa tempat orang tuanya masya Allah khusyuk sholat, tapi anaknya ganggu kekhusyukan orang lain. Kalau memang anaknya sengaja dibawa ke sini, dibawa ke tempat sholat di tempat lain, maka ajari mereka, talqin mereka adab di dalam masjid. Bocah niku nek mboten ditalqin orang bakal kelingan. Makanya ada seorang ustaz mengatakan, sing jenenge wong tua niku kudu kecih. Kecih niku napa? Kucih. Cerewet. Jadi orang tua itu harus apa? Cerewet. Jadi terus dinasihati. Saya pernah membawa seorang anak kecil, keponakan. Biasa kalau dibawa itu ditalkin. Nanti di masjid enggak boleh ramai ya. Nanti di masjid duduk ya. Nanti di masjid enggak boleh ramai ya. Terus itu sepanjang jalan. Sampai di masjid masya Allah anteng. Suatu hari karena kesusu, tergesa-gesa, lupa mentalkin. Akhirnya su'ul khatimah. Ini su'ul khatimah apa? Berakhir kesudahan yang buruk karena tidak ditalkin. Begitu sampai masjid kita takbir, oh bikin heboh dia. Karena enggak ditalkin. Subhanallah. Tapi ketika ditalkin, diajari nanti jangan rame, nanti duduk, nanti enggak boleh. Terus begitu di masjid, masya Allah anteng. Nah kita yang membawa anak kecil, mereka itu memang ghairu mukallaf. Mereka memang tidak apa? Tidak dibebani oleh syariat. Lakinnahu yuta'awwad. Dibiasakan. Yuhathu ila ma'rufin. Diajak untuk mengerjakan kebaikan. Waktunya sholat dihentikan permainannya, dicari di mana ya. Kemudian kalau dia melakukan sebuah kemungkaran, kita larang. Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu ketika bersama dengan sahabat berkeliling hendak menikmati sebuah hidangan di nampan, piring besar begitu. Tiba-tiba ada anak kecil menyerobot pakai tangan kiri. Anak kecil belum baligh. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ditangkap tangannya. Tangan itu ditangkap. Kemudian dinasehati, "Ya ulam, duhai anakku, kalau kau makan, samillah. Jangan lupa ucapkan apa? Bismillah. Wa kul biyaminik. Ambil pakai tangan kananmu. Makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik." Dan ambil dari yang paling apa? Dekat. Ngucah cilik, roseng enak neng atau ya selonjor tangannya langsung ndlosor. Cari yang mana? Yang enak. Cari yang dekat dulu. Ya. Jadi anak kecil itu walaupun belum balik dinasehati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ini keuntungan kita membiasakan anak kita belajar dari kecil adalah supaya mereka terbiasa. Sahabat tadi yang dipegang tangannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dinasihati, beliau mengatakan, "Famundu dzalika sarat fi'mati." Ya, sejak saat itu jadilah apa yang dinasihatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi cara makanku. Masyaallah. Sejak dinasihati jadi cara makannya sampai dewasa, sampai menjadi sahabat yang besar, itu cara makannya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat bapak-bapak mengajari adab kepada anak kita, pahalanya besar, belum nanti ngalir lagi. Di antara keuntungan mengarahkan anak belajar di masa kecil, biayanya enteng. Aja suruh-suruh ono cah cilik. Biayanya ringan. Anggur cah gedhe belajar njaluke macem-macem. Bapake ngonyong lulus toko kakan motor ya. Pak, kalau saya lulus belikan sepeda motor. Pak, kalau saya lulus kalau anak kecil es krim ya. 2000, 3000, 4000 dadi. Surat Al-Baqarah ya, Nak. Ya, Pak, hadiahnya apa? Hadiahnya es krim 10. Wah, sudah terbayang es krim tring grandul. Semangat. Ini ada anak kecil enggak yang tahu enggak? Itu Masya Allah, efektif anak kecil itu. Biayanya ringan. Pernah mungkin ada hafid kecil datang ke sini kan? Hadiahnya es krim, coba bayangkan. 3/4 jus, bukan 3/4 jus. Berapa halaman begitu? Dia hafal satu es krim. Sehingga untuk pingin dapat 2 es krim, dia harus menambah hafalannya. Saya mau pingin dapat 2. Ya silakan. Iya, saya mau tambah. Enggak mau cuma satu ini. Ya silakan. Jadi dapat 2. Semangat, Masya Allah. Murah biayanya. Tapi kalau sudah besar, jaluk sepeda motor, kadang jaluk HP, kadang jaluk laptop, sing angel mending jaluk bojo. Masyaallah. Ya, Bi, saya mau mondok tapi setelah lulus ya, wah, misalnya begitu ya. Fala kulihal, gampang anak kecil itu. Maka siapa saja yang merasa dirinya masih muda, ya, yang belum banyak tanggungannya, dan siapa saja yang merasa dirinya memiliki anak yang kecil, arahkan mereka untuk belajar. Arahkan mereka untuk mempelajari kebaikan. Ahlul batil saja milih yang muda. Tukang sihir tadi milih yang muda. Masa kita ahlul haq insyaallah ta'ala malah milih yang tua? Tua, nuwun sewu niki. Ya. Masa kita yang ahlul haq nunggu sampai apa? Nunggu sampai tua. Kalau bukan antum ayuhas syabab, faman? Kalau bukan kalian wahai para pemuda, siapa lagi yang akan memperjuangkan agama ini? Walaupun tentu agama ini tidak butuh kepada kita semuanya, tapi kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang menolong agama ini supaya ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kisah selanjutnya. Wa kana fi tariqihi, setelah pemuda ini menjadi murid sang tukang sihir, maka dia dalam belajar sihir itu berjalan menuju ke rumahnya tukang sihir. Ya. Wa kana fi tariqihi, maka ketika perjalanan dia menuju ke rumah tukang sihir, idza salaka rahibun. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Di perjalanan yang dia lewati itu dia bertemu dengan seorang rahib. Rahib itu adalah ahli ibadah. Rahib adalah seorang apa? Ahli ibadah. Tapi si ahli ibadah ini memiliki majelis taklim. Maka ketika pemuda itu lewat, dia mendengar apa yang disampaikan oleh sang rahib. Faqa'ada ilaihi. Maka pemuda tadi pun duduk mendengarkan apa yang dikatakan oleh sang rahib. Wasami'a kalamahu fa'ajabah. Dia pun mendengarkan perkataan sang rahib dan dia merasa takjub. Indah sekali perkataannya. Beda dengan apa yang diajarkan dengan si tukang sihir. Ngajari kesyirikan, ngajari maki-memaki, ngajari ini, itu, kedzaliman dan yang lain-lain. Sihir biasa. Tukang sihir itu tukang sihir. Tukang sihir itu macam-macam. Yang jelas di sana ada kedzaliman segala macam-macam, bahkan sampai tingkat kesyirikan. Ya. Beda sekali antara yang diajarkan tukang sihir dengan apa yang dia dengar dari rahib ini. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, si rahib ini kemungkinan dia memiliki ilmu. Dia seorang ulama, bukan hanya ahli ibadah. Si rahib ini adalah ahli ilm, ulama. Tapi dia ulama yang getol dan rajin ibadah. Sehingga julukannya lebih dekat ke ahli ibadah dibandingkan apa? Ulama, yakni dominan. Ibadahnya lebih tampak dominan daripada apa? Ilmunya. Maka dia pun membuka majelis ilmu yang dilewati oleh pemuda tadi. Wa kana idza atas sahira, kalau sudah selesai dari sang rahib, dia pun datang ke tempatnya tukang sihir. Atau mohon maaf, wa kana idza atas sahira marra bir rahibi wa qa'ada lahu. Maka setiap pemuda ini ingin mendatangi tukang sihir, pasti lewat tempatnya rahib, duduk di situ ngaji dulu. Kemudian setelah itu wa idza atas sahira dorobahu. Kalau dia datang di tempatnya tukang sihir dipukuli. Lu kenapa dipukuli? Konangan. Dipukuli kenapa? Telat. Telat dari kebiasaannya. Dipukuli sama tukang sihir. Tukang sihir berdisiplin kok. Muridnya diantemi, masya Allah. Ya. Maka kita sebagai ahlul haq berusaha untuk disiplin dalam belajar ilmu agama. Fasyaka dzalika ila rahibi. Maka kejadian itu pun diadukan sang pemuda kepada gurunya, sang rahib. Saya kalau datang duduk di tempatmu, nanti datangnya ke tukang sihir telat, saya dipukul. Apa jalan keluarnya? Kata sang pemuda. Kalau minta jalan keluar dari tukang sihir, tak sihire bae, kan begitu? Ya. Tapi kalau rahib orangnya bijaksana. Dia mengatakan apa? Idza khasyita sahir, kalau kau takut lagi dipukuli oleh si tukang sihir, katakan, fakul habasani ahli. Aku tertahan oleh keluargaku. Wa idza khasyita ahlaka faqul habasani sahiru. Kalau kau takut dimarahi oleh keluargamu pulangnya telat, ini menunjukkan apa? Mampirnya dua kali. Berangkat mampir, pulang juga mampir. Apabila kau terlambat, takut pulang terlambat dan takut dari keluargamu, katakan habasani sahiru, saya ditahan oleh tukang sihir. Jadi yang menjadikan saya terlambat adalah tukang sihir. Bohong atau enggak? Bohong atau tidak? Bohong enggak ini? Ini bohong. Kemungkinan yang pertama ini adalah bohong. Karena jelas yang menahan siapa? Rahibnya tadi, si ulama. Bukan keluarganya, bukan tukang sihir. Tapi kenapa sang rahib ngajari bohong? Ini kan kemungkinan pertama ya. Kalau ini bohong, kenapa si rahib ngajari bohong? Karena beliau memandang maslahat kebohongan yang dia lakukan saat itu jauh lebih besar daripada madarat yang ditimbulkan. Dosa, tapi ada maksud besar di balik pengorbanan yang dia lakukan. Maka maslahat kebohongan itu dia harap lebih apa? Besar daripada madarat dari dosa kebohongan yang ditimbulkan. Atau kemungkinan kedua, ini tidak bohong. Ini yang namanya tauriyah. Ditahan keluargaku. Ya memang benar ditahan keluarganya, tapi enggak sampai telat. Lah kata-kata enggak sampai telat itu tidak diucapkan. Ini namanya tauriyah. Ya, tauriyah. Diundang acara kesyirikan, diundang acara kesyirikan, acara nyembah berhala, naudzubillah min dzalik. Kayak Nabi Ibrahim lah, ketika diundang acara nyembah berhala di luar kota. Apa kata dia? Inni saqim, aku lagi sakit. Padahal sehat. Ngeremuki berhala bisa kok. Yang sakit apanya? Hatinya. Maaf, saya enggak bisa ikut. Inni saqim, saya lagi sakit. Tapi dalam hatinya, kalian pergi, tak hancurkan berhala kalian. Karena hatinya sakit melihat kesyirikan menyebar, merajalela di masyarakatnya. Ini diundang kesyirikan. Mungkin seseorang di zaman sekarang kalau diundang kesyirikan, sulit untuk menerangkan secara terus terang. Dia mengatakan, mohon maaf, anu sikil bengkak gue melaku lara. Sikilnya bengkak orang, ya pokoknya sikil bengkak gue melaku lara. Padahal sikilnya tidak apa, kakinya enggak bengkak. Oh, baru saja menek panen pelem kok. Ya. Kaki bengkak untuk jalan memang apa? Sakit. Itu dia menceritakan saja. Tidak mengatakan tentang kondisi apa? Kondisi dirinya. Itu namanya tauriyah. Nah, orang ini, rahib ini kemungkinan adalah mengadakan tauriyah. Habasani ahli, saya ditahan keluargaku. Sudah begitu didengar ditahan keluarganya, oh ternyata yang menjadikan terlambat itu apa? Keluarganya. Padahal ada sesuatu yang tidak dikatakan oleh pemuda itu. Apa? Ditahan keluargaku tepat pada waktunya. Enggak sampai terlambat kok. Nah, ini enggak diucapkan. Tapi benar enggak ditahan? Ditahan, cuma enggak sampai terlambat. Demikian juga ketika pulang dari tukang sihir, bilang, habasani sahir, nun sewu bapak simbok. Ya, bapak ibu saya terlambat karena ditahan oleh tukang sihir. Iya ditahan, tapi enggak sampai apa? Terlambat. Ini nama tauriyah dan ini dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawabi. Saya kira masih jauh ya? 57 ya? Ya udah, tak tambah lagi lah. Nggih, niki anu nggih tentang apa namanya? Kenapa atau bagaimana proses pemuda itu jalan bolak-balik ke tukang sihir, ke rahib. Akhirnya dia menimba ilmu dari dua orang guru yang saling bertolak belakang. Yang satu mengajarkan kesyirikan, yang satu mengajarkan akidah yang lurus. Fabainahuma fabainama huwa ala dzalika. Maka tatkala kondisinya seperti itu, ini bolak-balik belajar ke tukang sihir, belajar ke rahib, belajar tukang sihir, belajar ke rahib, melewati jalan tertentu. Fa idza ata ala dabatin azimatin. Maka tiba-tiba ada seekor hewan yang sangat besar. Qad habasatin nas. Menghadang jalannya manusia. Jadi di sebuah jalan dia melihat manusia berkerumun. Orang maju-maju. Ternyata di depannya ada apa? Hewan gede banget. Kira-kira apa hewannya? Gajah, macan, ular tapi gede, ular tapi gede, kodok tapi gede, enggak tahu hewannya apa. Pokoknya ada hewan gede banget. Dan tentunya hewan ini adalah hewan yang membahayakan. Sehingga orang itu mau lewat itu takut. Maka apa yang dilakukan pemuda tersebut? Faqala. Melihat ada hewan di tengah jalan menghadang jalannya manusia, dia pun berkata, Al-yawma a'lam. Pada hari ini saya akan mengetahui. Ini saya akan membuktikan dan mengetahui. As-sahiru afdalu amir rahibu afdalu. Apakah tukang sihir yang lebih mulia ataukah rahibkah yang lebih mulia? Dia ingin membandingkan dua gurunya. Selama ini dia bingung. Mana yang lebih mulia? Yang ini ngajari ilmu macam-macam, yang ini mengajari akidah yang luar biasa. Dia dalam kondisi kebingungan. Belum ada yang mengarahkan. Maka ketika seperti itu, melihat ada hewan yang besar, ini kesempatan. Dia sudah percaya tentang adanya Allah. Dia sudah yakin tentang adanya Allah satu-satunya zat yang diibadai. Saat itulah dia mengatakan al-yauma, pada hari ini saya akan mengetahui mana yang lebih mulia, apakah guruku si tukang sihir ataukah guruku sang rahib. Fa akhadha hajaran, maka dia pun memungut sebuah batu. Batu ukurannya kita tidak tahu, pokoknya batu. Batu yang bisa dilempar. Berarti yang tidak terlalu apa? Tidak terlalu besar. Nah, kegedean kan ngelempar kutu nyedek nggih. Padahal untuk mendekati ini berbahaya. Berarti kira-kira batunya besar atau enggak? Batunya kecil. Supaya bisa dilempar dari kejauhan. Ini kemungkinan. Namanya juga hajar, tidak disebutkan ukurannya. Faqal, maka pemuda itu pun berdoa sebelum melempar batu tersebut. Faqal, Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilaika min amri sahiri faqtul hadhihi dabbata hatta yamdinnas. Ya Allah, kalau memang ajaran sang rahib lebih kau sukai ya Allah dibandingkan ajaran si tukang sihir, maka bunuhlah hewan itu dengan batu ini ya Allah, sehingga orang-orang bisa melewatinya. Faramaha, maka dilemparkanlah batu tersebut. Faqatalaha, maka pemuda itu pun berhasil membunuh hewan tersebut dengan lemparan batu yang Allahu a'lam ukurannya, yang kecil. Fa madannas, maka lewatlah manusia berduyun-duyun. Wa atar rahib, datanglah dia ke gurunya sang rahib, karena dia sudah merasa apa? Berarti guruku ini yang rahib yang lebih mulia, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kesudahan kisahnya ketika dia mendatangi rahib, kita insyaallah ta'ala akan ikuti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.